من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ما للسلاطين ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا والشرف المعروف والحسب خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم تحصى فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب يا رب مكة والصفا بمحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akrama man syaa'a min 'ibadihi bi mahabbati rasulillah wa husnil muamalati bihi wa ittiba'i sunnatihi. وبالخدمة لأمته والرحمة بهم وصلاة الله وسلامه على الرؤوف الرحيم حبيبنا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana akrimna bil mahabbati li habibika sayyidina Muhammad wa bil mahabbati li ummati habibika sayyidina Muhammad wa inna ala khidmatihi wa khidmatihim wa khsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijul kurub farrijil kurub farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzukna ya Rabbana taubata qablal maut wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta dan perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini adalah benar-benar gelar yang kita miliki, diberikan oleh Allah lahir dan batin kita, dan semoga itu gelar kita di dunia dan gelar kita kelak di akhirat. Gelar sebagai pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika benar gelar itu kita miliki dan ditempelkan oleh Allah untuk kita, maka ketahuilah kelak di akhirat kita akan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh-jauh hari telah memberikan kabar gembira, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Gelar itu mengalahkan semua gelar yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Tidak ada gelar lebih bagus daripada gelar pecinta Nabi Muhammad. Dan itu gelar perlu kita cari dan terus kita cari dan terus kita cari. Tidak ada hentinya sampai kapan? Sampai kita benar-benar digelari oleh Allah kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pencarian gelar ini adalah sebuah perjuangan yang tidak ada hentinya. Mencari gelar kecintaan kepada Nabi, dan itu gelar yang sesungguhnya yang kita cari, bukan sekedar pengakuan dengan lidah, dan alangkah mudahnya lidah berucap, akan tapi gelar cinta akan ditempelkan oleh Allah, ditempelkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, sehingga dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sesungguhnya, sehingga buahnya adalah dia mudah mengikuti sunnah Nabi dan mudah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadi gelar kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu perjuangan panjang, dan perlu kita mengerahkan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk itu, untuk mendapatkan gelar yang sesungguhnya, gelar pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita berjuang, dan bersyukurlah siapapun yang telah Allah beri kelebihan di dunia ini, karena semua apa yang Allah berikan kepada kita di dunia sesungguhnya itu adalah bisa untuk mencari gelar kecintaan kepada Nabi. Maka gunakan apapun yang Allah berikan kepada anda, apakah ilmu yang Allah berikan kepada anda, atau jabatan yang Allah berikan kepada anda, atau kekayaan yang Allah berikan kepada anda, atau tenaga yang Allah berikan kepada anda, jadikan itu semua untuk mengejar gelar kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan. Dan setelah itu semua gelar tidak ada artinya. Setelah itu semua gelar tidak ada artinya. Kalau sudah punya gelar kecintaan kepada Nabi, oh, Inilah yang menjadikan sebab kita bisa bersanding dengan beliau, akan bisa melihat wajah beliau, akan mendengar suara beliau. Bahkan nanti ada yang akan mendengar sanjungan beliau, karena Nabi sudah berjanji, inni mubahin bikumul umama. Nanti Nabi akan berbangga dengan kita di antara umat yang lainnya. Bahkan di antara umatnya pun kadang ada yang dibanggakan oleh Rasulullah melebihi daripada yang lainnya. Rindukan hati Anda untuk ini. Rindukan hati Anda untuk mencari gelar ini. Terus dan teruslah merindukan hati ini untuk mendapatkan gelar kecintaan kepada Nabi. Maka tidak cukup kita mengaku-ngaku. Jangan sampai kita mengaku ternyata dikagetkan itu hanya pengakuan di lidah, tapi tidak ada gelar itu di dalam hati kita. Dan nanti yang dipandang Nabi adalah hati kita ini. Nabi akan melihat apa yang ada di hati kita. Nabi akan melihat pancaran kecintaan di hati, lalu Nabi mendekati kepada kita. Kemudian setelah itu siapapun yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi, maka akan dicari oleh Nabi, kemudian akan dibawa oleh Nabi ke telaga Kautsar, kemudian meminum air telaga Kautsar dengan tangan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang meminum air dari telaga Kautsar dengan tangan Nabi itu, maka setelah itu tidak akan haus selama-lamanya. Dan kemudian akan berjalan bersama Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah untuk menyeberang jembatan yang sangat menyeramkan, di bawahnya adalah neraka Jahannam. Akan tetapi pecinta Nabi akan ditolong oleh Rasulullah hingga menyeberang ke surga, dan setelah itu bisa melihat Rasulullah SAW bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perjalanan panjang di padang mahsyar, penantian yang panjang di alam barzah, ternyata kuncinya saat ini bagaimana urusanmu dengan Rasulullah. Bagaimana engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pencarian cinta ini, pencarian gelar cinta ini harus terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Dan di saat dicabut nyawa kita, dikirim Rasulullah oleh Allah. Sehingga di saat kita mau meninggal melihat Rasulullah. Wa absiru bi jannati lati kuntum tu'adun. Ahli iman berindu Nabi di saat akan meninggal dunia, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Allah menyebutkan, berikan kabar gembira kepada itulah orang yang punya cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, diperlihatkan surga. Dan ketahuilah paling indahnya penghuni surga adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dalam rangka pencarian. Dan kenalilah Nabimu agar engkau bisa mengambil sifat Nabimu untuk melihat umat Nabimu. Tidak cukup kita mengaku bahwasanya kita mencintai Nabi, akan tapi tidak bisa mengenali sifat kekasih Allah Nabi Muhammad. Yang tidak mengenali sifat kekasih Allah Nabi Muhammad, susah menerapkan sifat itu untuk umat Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sangat kasih dan cinta kepada umat. Yuk kita meraba-raba hati kita. Seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah. Ayo kita lihat bagaimana Nabi. Nabi jelas kalau Nabi sangat mencintai kita, dan itu tidak diragukan lagi. Nabi rindu kepada kita. Sampai Nabi pernah menyebutkan, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat Nabi berkata, aku saudaramu ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, kau adalah sahabatku, saudaraku itu yang datang setelah masaku, dan mereka tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka rindu dan beriman kepadaku. Itulah saudaraku. Kita dirindukan Nabi. Dan Nabi tidak rela jika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kehinaan. Bahkan dalam panjatan-panjatan doa Nabi adalah untuk kita ummati-ummati. Tetesan air mata Nabi adalah untuk kita, dan tanyakan dirimu sendiri, seberapa banyak tetesan air matamu untuk Rasulullah. Jangankan air mata, bertahan sedikit lapar saja demi Rasulullah susah, sehingga terjerumus dalam makan yang haram. Untuk menjaga mata demi Rasulullah saja susah, sehingga akhirnya melihat yang haram. Mana Rasulullah? Rasulullah jangan sekedar di lidah kita, jangan sampai hanya kita ucapkan di lidah saja bahwasanya kita mencintai Nabi. Akan tapi ketahuilah, cinta bukan di lidahmu, akan tapi cinta adalah di dalam hatimu. Dan jika cinta sudah menguasai hatimu, hati adalah raja dalam dirimu, dialah yang akan mengatur anggota tubuhmu, sehingga pandangan matamu penuh kasih seperti pandangannya Rasulullah. Tidak akan merendahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad. Kerinduan untuk membantu yang lemah, menghormati yang tua, dan seterusnya. Karena apa? Anggota tubuh dipandu oleh hatimu yang dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalimat yang terucap dengan lidah. Bahkan bukan sanjungan yang diurai dengan kalimat indah, akan tapi dari hati yang memancar, itulah kecintaan. Hati yang memancar kan kecintaan akan menjadikan lidah berucap sanjungan kepada Nabi, akan menghadirkan kalimat-kalimat yang indah untuk Nabi, perilaku yang indah untuk Nabi, dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hatimu ada ketika, jika di dalam hatimu telah mengakar kuat kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tanganmu tidak akan kau gunakan kecuali untuk yang diridhai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kenailah kekasihmu Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaan Nabi kepada umat kekasih? Umat kepada umat beliau. Nabi Muhammad sangat mencintai umat, mencintai kita. Nabi berdoa dalam panjatan doanya menangis. Sayyidatuna Aisyah pernah mendengar tangis Nabi di tengah malam, dan itu bukan sekali dua kali, hampir setiap malam Nabi menangis. Dan di saat Siti Aisyah mendengar tangisan itu, pada suatu malam tangisan itu tidak seperti biasanya, lebih keras dari yang lainnya, dan keras itu ditahan sehingga tangis yang ditahan itu bermenggelora seperti air mendidih di dalam dada Nabi. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Mayubki, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah?" Nabi tidak menyebut siapa-siapa, bukan Siti Aisyah, bukan yang lainnya, akan tapi yang disebut adalah ummati. Bagaimana Nabi menyebut kita dengan tangis ya Rasulullah, tangismu untuk kami, tapi kami belum pernah menangis untukmu ya Rasulullah. Tangis Rasulullah untuk kita, dan kapan kita menangis untuk Rasulullah? Jangan membuat nangis Rasulullah saat ini. Rasulullah sudah lama menangis untuk kita, maka jangan sampai perilaku kita membuat nangis Rasulullah. Fahamilah makna ini wahai hamba-hamba Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalimat ini aku sampaikan untuk diriku sendiri. Jangan sampai kita hanya pandai berucap kecintaan kepada Nabi dengan lidah kita, akan tapi hati kita keropos dari kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi di saat menjelang wafat beliau pun yang diingat adalah kita, umatku. Nabi mengingat umat. Nabi tidak rela jika umat Nabi Muhammad terjerumus. Tidak ingin ada umat beliau yang masuk neraka. Sehingga berlalu beliau selalu memohon agar umat ini selamat dan umat ini selamat. Permohonan Nabi untuk kita. Dan sungguh Nabi tidak rela kalau kita melakukan satu dosa kecil pun. Sehingga benar Nabi itu lebih kasih dan cinta daripada kita sendiri. Nabi itu arhamu bina minna. Nabi itu lebih kasih dan cinta kepada kita daripada diri kita sendiri. Itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang bagaimana kita? Kita dengan Rasulullah. Dan untuk meraba-raba kecintaan yang ada di dalam hati kita itu, tidak cukup kita hanya bercerita kalau kita mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Belum, akan tapi lihat. Tanda yang paling jelas kalau kita sudah benar mencintai Nabi, benar kita mengikuti sunnah Nabi. Akan tapi lebih dari itu, kita harus seperti Nabi, mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bohong dan dusta siapapun yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi, tapi dia membuat kerusakan di antara umat Nabi Muhammad. Tidak pernah punya kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga yang dibesarkan dalam hatinya adalah dendam, kebencian, dengki kepada sesama, padahal dia adalah umat Nabi Muhammad. Kurang cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita lupa. Dan sesuatu yang dilupakan karena tidak ada di hati. Kita lupa kalau tetangga kita adalah umat Nabi Muhammad. Orang itu umat Nabi Muhammad, mestinya harus aku utamakan. Kita mengalami krisis berat ke saat ini kita. Kita hanya pandai mengaku kalau kita cinta kepada Nabi, tapi kita kurang peduli kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga yang terjadi umat Nabi Muhammad berantem di antara umat Nabi Muhammad, dan ini juga pernah diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengisyaratkan, Nabi pernah minta banyak hal kepada Allah dan diberi kecuali ini. Musuh musuh kita bukan dari luar kita. Ternyata musuh kita, kata Nabi, adalah dari antara kalangan kita sendiri. Mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sehingga terjadi permusuhan, bahkan tidak jarang terjadi permusuhan antara orang yang bapaknya sama, ibunya sama, persaudaraan. Dengan saudara bermusuhan, ada. Terjadi antara seorang, mungkin seorang ustaz dengan ustaz, tertanam bermusuhan. Itu iblis masuk dari sini. Apakah mereka tidak sadar bahwasanya yang dimusuhi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah begitu mengaku cinta kepada Nabi, bagaimana jika engkau mencintai Nabi tapi engkau memusuhi umat Nabi? Bahkan mungkin sama-sama berjuang mengaku dirinya pecinta Nabi. Ini musibah besar. Tidak sadar kalau apa yang dilakukan jauh daripada mana kecintaan kepada Nabi. Maka ayo jaga umat Nabi Muhammad, maka termasuk tanda cinta sekaligus untuk menumbuhkan cinta. Tanda cinta kita kepada Nabi sekaligus untuk menumbuh suburkan cinta kepada Nabi adalah bagaimana khidmah kita, kecintaan kita, pengabdian kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mencintai umat Nabi Muhammad tidak akan tumbuh subur cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi sangat mencintai kita. Dan hidup Nabi dihabiskan untuk umat. Bagaimana kita merusak umat Nabi Muhammad? Hidup Nabi hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi sendiri sudah dijamin surga, Nabi dijamin surga tempatnya, Nabi adalah surga tertinggi, akan tapi bagaimana Nabi? Kenapa Nabi sudah dijamin surga harus capek-capek hingga gerahamnya retak, gerahamnya jatuh, pelipisnya retak, kakinya berdarah? Kenapa harus sampai seperti itu? Karena apa? Demi umat. Demi umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan masuk sesuatu yang harus kita cermati saat ini. Sekarang ini kita telah mendapatkan musibah besar, yaitu apa? Dicabutnya makna kasih sayang di antara kita. Dan itu karena ulah kita. Yaitu karena jauh dari Nabi dengan sesungguhnya. Kita hanya dekat dengan Nabi dengan lidah kita. Di saat kita jauh dari Nabi, maka akan hilang makna kasih sayang dan cinta kepada umat Nabi Muhammad. Bermusuhan. Apalagi sekarang sebab permusuhan mudah sekali didapat. Kita gampang berasangka buruk, gampang membuat kericuhan, gampang membuat perpecahan, gampang membuat permusuhan. Dengan adanya sarana dan prasarana modern ini, media sosial, teknologi dan sebagainya, lihat, orang gampang mencaci orang lain, orang gampang prasangka kepada orang lain, orang gampang saling benci gara-gara media ini, Masya Allah. Dan sungguh Nabi tidak khawatir kepada umat ini masuk syirik. Nabi pernah bersumpah, wallahi inni la akhsha alaikum antusyriku min ba'di, demi Allah aku tidak pernah khawatir kalian masuk kesyirikan setelahku, walakinni akhsha alaikum ad-dunya antanafasu fiha, akan tapi yang aku khawatirkan kalian ini adalah bersaing di dalam urusan dunia. Nah, ini berantem urusan dunia, biarpun kadang dikemas dengan urusan akhirat. Dikemas urusan akhirat, lihat, kelihatannya urusan akhirat tapi urusannya dunia. Macam-macam kita mulai dari sini, bukan sekedar urusan rebutan waris saja, bukan. Urusan pangkat, makom, besar-besaran majlis, segala macam. Ini terjadi permusuhan. Sudah begitu mengaku cinta Nabi, apakah tidak malu dengan Rasulullah? Majlis Yasinan saja berantem dengan majlis surat Al-Waqiah. Ini kan aneh. Bagaimana ini? Sudah begitu mengaku cinta Nabi. Yang satu majlis sholat Al-Fatih, jadi sholawat semua. Yang satu majlis sholawat Nariyah. Yang satu majlis sholawat apa? Masya Allah. Itu terjadi permusuhan padahal labelnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta hanya di lidah, kita perlu cinta dengan hati yang sesungguhnya. Makanya sekarang kita harus mencari cinta itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketinggalan rombongan Nabi. Jadi saat ini ayo kita membangun kecintaan di antara kita, jangan sampai di antara kita saling merendahkan, dan jangan sampai di antara kita punya ungkapan yang menjadi sebab permusuhan di antara kita. Nabi tidak akan memberikan musuh kepada kita dari luar kita. Kalau dengan musuh di luar, aman, enteng. Nabi sudah menjamin. Permusuhan kita ternyata bukan dari orang luar. Orang luar mah enteng, orang luar itu takut dengan Islam. Akan tapi Allah akan menjadikan Allah Jadi musuh yang paling berat disabdakan Nabi adalah di saat Allah menjadikan musuh kita adalah dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya dalam lingkungan kita sendiri. Waktu Nabi meminta, ya Allah, la tusallit alaihim aduwan min ghairihim. Ya Allah, jangan sampai kau berikan kepada umatku musuh yang menguasai mereka dari selain mereka. Dikabul oleh Allah? Tidak. Aku tidak akan berikan kepada mereka musuh dari luar mereka. Aman, kalau orang luar mah enteng. Akan tapi musibah besar adalah di saat musuh itu bersekongkol dengan orang dari dalam dan mereka adalah kaum munafikin. Dan munafikin sebetulnya itu adalah orang pakai label Nabi tapi jauh dari Nabi. Makanya sekarang membangun kecintaan kepada Nabi ini memangkas kemunafikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Problem kita adalah di situ. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berurusan dengan orang di luar Islam, beliau tidak merasa kerepotan. Akan tapi kerepotan sekali Nabi Muhammad di saat berurusan dengan orang yang pakai bajunya orang Islam, munafikin yang berada di barisan kaum muslimin. Saat ini kita lagi diuji dengan yang demikian ini. Sehingga permusuhan umat Islam sana sini, caci maki, olok-olokan dan terus. Mulai dari skala nasional sampai skala kampung, musola kecil berantem antara imam pengurus masjid dengan tukang azannya. Ya ini kan problem besar. Apa yang dicari di balik itu semuanya? Ini waktunya kita koreksi. Enggak penting siapa yang di depan kalau memang semuanya adalah untuk Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Aku di ekornya saja yang penting saya nyambung. Saya di paling belakang enggak apa-apa. Demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tumbuhkan makna kasih sayang. Kasih sayang sudah hilang sehingga terjadi kebohongan di sana sini, lihat, kezaliman di sana sini. Jualan kalau tidak bohong tidak enak. Dengan saudara kalau tidak zalim tidak enak, rebutan waris hampir terjadi. Di setiap kampung ada kejadian rebutan waris, naudzubillah. Ini semua karena hilangnya cinta di antara mereka. Dan itulah yang akan menjadikan sebab kehancuran. Akan tapi kalau sudah mahabbah, ukhuwah, kecintaan disubur, tumbuh, subur ke di dalam hati. Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Menyadari mereka adalah umat Nabi Muhammad. Lihat kemenangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Baik. Rasulullah sudah menyebutkan. Bahwasanya Allah akan mengirim kita musuh dari dalam diri kita. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Maksudnya Allah akan mengirim musuh adalah dari orang-orang yang bersama kita. Maka dari itu yuk kita menjadi pembela Nabi. Kalaupun ada yang musuh kita, jangan kalau ada terjadi kerusuhan di dalam rumah kita, di dalam kampung kita, di dalam kota kita, jangan anda yang membuat. Jangan anda yang membuat. Ini yang harus kita hadirkan. Dan kecintaan kepada Nabi ini harus kita perluas maknanya. Kita harus memandang siapapun. Nabi memandang dengan penuh kasih siapapun. Nabi memandang orang kaya dengan penuh kasih, memandang orang fakir dengan penuh kasih. Bukan sekadar orang fakir saja yang dipandang dengan penuh kasih. Bahkan Nabi memandang orang pelaku kejahatan dengan penuh kasih. Dan mana kasih sayang kita kadang kita dengan kesombongan. Kadang yang didekati pilih-pilih, yang menguntungkan urusan dunianya didekati. Kalau tidak, enggak akan didekati. Problem lagi dalam diri kita. Kalau sudah fakir, sakit-sakitan enggak dideketi misalnya. Ini problem juga. Bahkan mungkin orang-orang jahat, mereka adalah umat Nabi Muhammad lah ya. Mungkin kita menemukan di perempatan sana, di gardu sana, di pos sana, di pasar sana. Mungkin ada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Akan tapi, jangan lupa mereka adalah juga umat Nabi Muhammad. Nabi tidak senang dengan seperti itu. Maka bawalah mereka kepada kemuliaan. Sehingga pandangan pecinta Nabi akan luas sekali. Tidak terbatas kepada orang lalu meninggalkan yang lainnya. Akan tapi akan merangkul semuanya. Memandang mereka semua dengan penuh kasih. Tidak lepas pembantu yang ada di rumahnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembantu di rumahmu itu bukan binatang, tapi mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tumbuhkan kasih sayangmu kepada mereka. Mereka melayanimu, maka kau pun wajib melayani dia sesuai dengan perjanjian. Menunda gaji kadang. Sudah begitu tidak kita anggap sebagai manusia di rumah kita. Sehingga hak mereka untuk ibadah pun kita ganggu. Sehingga mereka menjadi tidak pernah kenal sholat. Tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Alangkah ruginya. Seorang kaya ternyata punya pembantu dua saja tidak sholat semuanya. Ternyata dia masuk neraka gara-gara pembantunya. Kenapa? Ya gara-gara tidak dikenalkan kepada Nabi Muhammad. Maka ini yang harus kita tumbuh suburkan dalam hati kita. Menumbuhkan makna kecintaan di antara kita. Lihat. Jadi tidak cukup mengaku cinta itu berbuat baik kepada Nabi. Anda bangun malam, sholat malam mengikuti sunnah Nabi. Cara berpakaian sunnah Nabi. Cara sholat sunnah Nabi. Semuanya sunnah Nabi. Itu urusanmu dengan Nabi Muhammad. Akan tapi lihat, apakah urusan Nabi Muhammad dengan umatnya sudah kau ambil? Kalau urusanmu dengan Nabi Muhammad, hanya kita mengikuti sunnah Nabi saja, sunnah dalam makna ibadah kita kepada Allah dengan cara yang diajarkan Nabi, belum. Akan tapi yang hendaknya engkau ambil adalah bagaimana Nabi Muhammad berurusan dengan umatnya. Ambil bagian ini. Makanya orang yang paling dekat pangkatnya dengan Nabi adalah ulama yang sesungguhnya. Karena ulama itu apa? Warasatul anbiya, mengambil tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang diseru oleh Nabi? Siapa yang diajak oleh Nabi? Yang diajak oleh Nabi adalah semua manusia. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya dibawa oleh Nabi dengan penuh kasih sayang. Dendaknya harus kita hadirkan dalam diri kita. Di rumah kita mulai dari diri kita. Anak-anak kita. Tetangga rumah kita. Pembantu yang ada bersama kita. Kemudian di kampung kita lihat. Kadang kita bersalaman, mengucapkan salam dengan anak kecil saja susahnya setengah mati. Kemarin kita baca dalam kitab apa? Riyadhus Shalihin kitab apa? Ada salam Nabi Muhammad bersalam. Salam alaina. Kata Sayyidina Abdul Anas bin Malik. Nabi itu tiba-tiba mendatangi anak-anak kecil. Fasallam alaina. Kemudian Nabi bersalam dengan kami. Ya Allah. Ya Rasulullah. Engkau bersalam kepada anak kecil? Saya enggak pernah salam anak kecil. Kayak mengaku kita lebih hebat dari Nabi atau bagaimana? Tengok dirimu sendiri. Anak kecil yang lagi main disalami oleh Nabi. Kalau seandainya ini saja urusan dengan anak kecil kita lakukan, alangkah indahnya kehidupan di masyarakat. Seorang tua melihat anak kecil lagi bermain kelereng, bermain apa, lalu kita mengucapkan assalamualaikum. Sang anak tiba-tiba naik, waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Terjadi adalah anak mengerti bagaimana menghormati orang tua. Dan tanyakan dirimu sendiri, sudahkah Anda melakukan yang ringan, enggak pakai bayar? Mana akhlak Nabi Muhammad? Apakah cukup kita mengaku cinta ini dari yang kecil dulu? Kepada anak kecil yang dia tidak membuat kesalahan kepada kita saja susah salam, boro-boro bisa salam kepada preman yang ada di gardu. Pernahkah Anda mengucapkan salam dengan preman yang main kartu di gardu itu? Apakah Anda tidak tahu kalau itu umat Nabi Muhammad? Bisa jadi salam Anda sekali, dua kali, tiga kali menjadikan dia lalu bersimpuh kepada Allah di masjid yang paling dekat di rumah itu. Kadang kita sering sombong, merasa kita lebih bagus dari yang lainnya. Oh, kau jalan betendang-betendang seolah sudah nyangking surga. Ini musibah di dalam diri kita. Ketahuilah mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah mereka semua dengan kasih sayang. Nah ini, kalau kita sudah bisa memandang umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang, maka kita telah mengambil bagian daripada akhlak Nabi yang paling besar, rahmat. Innama wa'istu wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk semesta. Bagaimana rasa kerahmatan Nabi dirasakan oleh semesta, dirasakan oleh kucing, dirasakan oleh anak kecil, bahkan dirasakan oleh orang-orang yang bejat. Bagaimana rahmat Nabi dirasakan oleh mereka, yaitu dirasakan melalui penerus-penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat, akan tetapi akhlak Nabi akan selalu dirasakan oleh umat melalui orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda tidak mengambil bagian daripada akhlak Nabi, maka bohong kalau Anda mencintai Nabi. Khususnya akhlak yang mana namanya rahmat. Hilang rahmat. Sering prasangka buruk. Prasangka buruk, subhanallah. Kalau Anda diprasangka buruk oleh seseorang, lah insyaallah beres. Akan tapi yang kami yang menjadi sedih adalah di saat umat ini sudah berprasangka buruk. Kalau sudah saling berprasangka buruk, kehancuran di muka bumi. Orang berprasangka buruk tidak bisa dijelaskan. Biarpun kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, mereka tetap saja melihat yang tidak jelas. Ini media, lihat. Saya melihat media itu menangis. Para ulama dicaci maki. Gara-gara fitnah yang disebarkan oleh media misalnya. Si Ustaz Fulan melakukan begini, Habib Fulan melakukan ini. Orang percaya ada lah ini. Maka Anda hati-hati, jaga hati Anda. Setan ada di sakuru kita sih. Kita bawa ke mana-mana. Televisi, internet, yang di sakuru kita ini ngajari kita itu prasangka buruk kepada orang lain. Mulai dari kelas ulama sampai Nabi. Sampai Allah. Merusak itu semua kalau Anda tidak berhati-hati. Dan inilah sebab kehancuran. Sehingga orang sudah berani berkomentar. Kita melihat ada orang komentar tentang kiai ini, Habib ini, Ustaz ini. Komentari dengan komentar-komentar yang jelek. Kok berani sebenarnya? Itulah kerusakan. Dan kalau sudah begini, enggak ada pertolongan nanti. Karena apa? Kita sudah saling bermusuhan di antara kita. Kebencian, prasangka buruk, maka tidak akan ada pertolongan dari Allah. Kehancuranlah setelah itu. Baik. Bersama Maulid Nabi pada malam hari ini. Ayo, kita membangun hati kita agar kita mudah agar kita senantiasa menjaga hati kita, dia agar hati kita terus punya kasih sayang. Dan kita latih, bukan sekedar makna menjaga adalah kita latih. Gimana makna menjaga? Saya akan menjaga hati saya biar punya kasih sayang. Enggak cukup makna itu diucapkan, kalimat itu diucapkan, tapi praktekkan. Sekarang kita mulai. Bagaimana kita mulai dengan anak kecil? Bagaimana kita harus berlemah lembut dengan orang yang bejat dan jahat itu? Kita datang ke mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, menyapa penjual-penjual yang ada di pinggir itu misalnya. Apa sih salahnya kalau Anda menyapa seorang, anggap saja satpam di sebuah perusahaan. Kadang-kadang kita merasa pakai dasi, bergaya, itu sudah tidak mau nyapa siapapun. Seolah-olah langsung semuanya ada di bawah kakinya. Kita sering dikuasai oleh kesombongan. Diberi kekayaan sedikit saja sudah lupa dengan yang miskin. Kadang-kadang tidak mau kenal lagi. Kenal pun pura-pura tidak kenal. Hilangnya makna cinta. Dan itulah sebab kehancuran di dalam umat ini, tubuh umat ini, di saat sudah tidak ada cinta di antara kita. Di sisi lain, lihat, bagi siapapun yang bisa menjaga hati sehingga tetap saling mencintai, oh, disanjung oleh Allah, bahkan nanti dicari oleh Allah, bahkan Allah akan mengumpulkan nanti di tempat yang khusus lalu dikirim menuju surga, bahkan Allah panggil Ainal Mutahabu Nabi Jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Ingat wahai saudaraku, ingat wahai para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, wahai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, jika kita tidak segera berbenah urusan hati kita ini, menghilangkan, mencoba menghapus kebencian dengan sesama kaum muslimin, lalu kita tumbangi bentuk kasih sayang dengan amal lahir, maka ketahuilah, kita akan mendapatkan kerugian di saat kita mati nanti, kita akan tidak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kenapa? Karena kita sering menyakiti umat Nabi Muhammad. Nabi akan marah dengan kita. Pengakuan kita dengan umbul-umbul pecinta Nabi tidak ada gunanya. Maulud yang maulid Nabi yang kita lakukan tidak ada artinya, karena itu hanya sekedar kalimat yang diucapkan atau spanduk yang ditempelin. Sebab kecintaan Nabi bukan di situ, tapi kecintaan Nabi adalah di dalam hati Anda. Bagaimana Anda dengan pembantu Anda? Sudahkah Anda memperlakukan pembantu Anda seperti Rasulullah memperlakukan Sayyidina Anas bin Malik? Dia bukan binatang, dia. Mulailah dari rumah sendiri, rumah Anda sendiri, karyawan Anda. Beri kesempatan mereka untuk sujud. Kalau mereka belum ahli sujud, jadikan mereka ahli sujud. Kenalkan dengan sujud. Sampai nanti urusan suami istri. Katanya senang maulid Nabi, tapi paling senang petentang-petenteng sama suami. Tolak pinggang sama suami. Padahal menghadiri maulid Nabi sangat sering. Mau kemana ibu yang soleh, yang katanya soleha? Kali ini mahli surga semuanya insya Allah. Seorang suami katanya dia bisa menghafal solawat Nabi, 1000 solawat menghafal. Wiritanya setiap hari solawat kepada Nabi SAW. Tapi ketahuilah, ternyata sama istrinya kok sudah enggak benar dia. Kejam sama istrinya. Zalim pada istrinya. Enggak, kamu tidak cinta Nabi. Kenapa? Nabi bahkan sebelum wafat, Nabi berwasiat tentang wanita. As-salah. Ittaqullah fima malakat aimanukum. Salat yang pertama. Kemudian Nabi berwasiat adalah wanita yang tiada di bawah naunganmu. Wanita yang di bawah naunganmu, lihat pesan Nabi sebelum wafat. Ya. Suami zalim kepada istrinya, sebab itu mengaku pecinta Nabi. Setiap itu solawatan, hadrohan misalnya. Mau kemana Pak? Hadrohmu tidak menghantarkanmu ke surga jika hatimu tidak cinta kepada Nabi dengan mencintai orang yang dipesankan oleh, pesan diwasiatkan oleh Nabi. Wanita adalah wasiat ya Rasulullah SAW. Kalau Anda mengikuti Nabi dan Anda mengikuti Nabi, enggak ada yang kurang. Semuanya beres. Bahkan kita tidak pernah menganggap kekurangan sebagai kekurangan, karena yang menyempurnakan nanti adalah Rasulullah. Termasuk malam ini. Tadi panitia minta maaf atas segala kekurangan, maka kami tambah lagi. Kekurangan yang Anda temukan saat ini kami serahkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami datang ke sini untuk menumbuh suburkan kecintaan kepadamu. Tapi di sana, di dalam kami melayani masih kurang, maka sempurnakan nanti ya Allah. Maka yang paling enggak enak nanti disempurkan Rasulullah nanti. Nanti lebih gede nanti pahalanya. Yang becek, bajunya kotor itu enggak usah bingung kan. Bajunya kotor langsung, ya Rasulullah ini kotor gara-gara aku ingin dekat denganmu ya Allah, ya Rasulullah. Masa akan kau tinggal saya ya Rasulullah. Dan nyantai saja menjalani ini. Maka kami ucapkan juga kepada panitia, atas semua panitia yang biasa mengadakan acara semacam ini. Niatkan benar karena kita ingin sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat, setelah Anda mencoba untuk meraba-raba urusan Anda dengan sesama Anda, agar semakin kuat, takutlah nanti di saat kita berada di padang mahsyar. Kalau Anda tidak terus meraba-raba, Anda kepleset. Kadang orang ini unik. Karena dia lupa dengan Nabi. Kalau dia sadar, Nabi enggak akan melakukan yang demikian itu, kejahatan. Bahkan mungkin orang biarpun belum melakukan kejahatan, tapi doa yang jelek. Kurang ajar dia, semoga masuk neraka. Serem banget nih doanya. Wah, dia kecem banget gue. Dia melakukan kesalahan, dia ngambil duit saya, menfitnah saya, menggunjing saya. Wah, macam-macam lah. Saking marahnya sampai doain apa? Masuk neraka. Karena apa? Kok bisa doain begitu? Gimana itu ceritanya? Karena dia lupa Nabi Muhammad. Coba kalau ingin Nabi Muhammad, dia akan bisa doa begitu. Coba yang kita doakan masuk neraka itu siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghendaki masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Nabi Muhammad menghendaki masuk surga, bagaimana Anda menghendaki masuk neraka? Maka pendendam jauh dari cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau hati Anda masih dendam, jangan ngomong, jangan ngaku kalau Anda cinta Nabi. Dendam, awas ya. Nanti saya tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Makanya kalau sudah orang kenal Nabi SAW, hatinya lapang. Mudah memaafkan atas segala kesalahan. Lapang hati. Mudah memaafkan. Dan sekarang ayo kita cari sifat itu. Kemudian kita tempelkan dalam diri kita. Kita cari, kita akhlak Nabi, kita jadikan itu akhlak kita. Mudah memaafkan. Dan semuanya perlu belajar. Semuanya perlu belajar, tidak serta-merta. Semuanya perlu belajar, lemah lembut, hilm kama annal ilma bita'allumi fa'innal hilma bita'allumi. Seperti halnya ilmu itu bisa didapat, kata Rasulullah, dengan cara belajar. Maka sifat kesabaran, ketabahan hatimu juga perlu belajar. Ingat, merenung, ini umat Nabi, kenapa harus saya marahi, kenapa harus saya dendami, kita doain saja deh, semoga menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan ahli surga, gak usah marah. Nah ini, permasalahan kita saat ini adalah kita sering mengaku saja, tidak pernah mencoba meraba-raba di hati kita, bagaimana urusan kita dengan umat Nabi Muhammad, dan hati-hati, awas. Anda bisa dianggap sebagai pembohong yang sesungguhnya, jika ternyata Anda tidak berusaha untuk membenahi urusan dengan anak kita. Ngaku cinta Nabi, bukankah anak juga amanat dari Nabi? Nabi berwasiat kita agar memperhatikan anak. Tapi anakmu di mana? Hei jago solawatan. Anakmu belajar apa saat ini? Hei jago solawatan. Anakmu kau hantarkan kemana? Hei jago maulidan. Anakmu ada di mana sekarang? Bener enggak kamu ini ngaku cinta Nabi? Bener enggak kamu ini pengen dekat dengan Nabi? Apakah tidak sadar kalau anak itu jika salah menjauhkan kita dari Rasulullah dan dia akan menuntut? Makanya benar kalau orang sudah cinta anak Nabi dengan serius dan benar, maka semuanya akan terbawa di dalam cinta tadi. Dia akan benar ngerawat pembantunya, karyawannya. Punya karyawan 2 ahli sholat, punya karyawan 200 ahli sholat, punya karyawan 400, 2000, 4000 jadi ahli sholat semuanya. Wah, ini surganya tinggi banget itu. Tapi nasib buruk, lihat, punya karyawan 2 saja susah sholat, punya karyawan 400 lebih susah, punya karyawan 1000 malah enggak karu-karuan. Wah, ini nerakanya gede. Padahal setiap hari maulidan dia. Maulid kemana? Mau maulidan kemana? Mau ke surga dengan Rasulullah. Itu karyawanmu yang 4000 itu geret ke neraka itu. Pembantumu yang 2 itu geret ke neraka. Anakmu itu loh kau salah dalam menyekolahkan, nyeret kau ke neraka. Kita harus paham makna ini. Sehingga enggak cukup mengaku cinta adalah dengan spanduk di rumah kita pecinta Nabi, kaosnya I love Rasulullah. Serem banget ini perilakunya, jauh dari Nabi. Ingat, ini bukan untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk koreksi diri kita sendiri. Memang tidak ada yang sempurna, tapi tidak boleh kita menyerah dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna semuanya, akan tapi tidak boleh orang menyerah dengan kekurangan. Tapi sebaik-baik orang yang sadar akan kekurangannya, kemudian berusaha untuk menyempurnakan kekurangannya tersebut. Hari ini mungkin orang itu kejam sama istrinya, tapi lumayan sudah baik kepada anaknya. Ada lagi yang lebih kejam, tidak jahat sama anak, jahat sama istri. Dua kejahatannya. Tapi sudah baik kepada istri, hanya jahat kepada anak. Atau baik sama anak, jahat sama istri. Masih satu, tinggal menyempurnakan. Masih punya kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Tapi ada lagi orang yang tidak punya kasih sayang kepada semua umat Nabi Muhammad. Tidak kepada pembantu, tidak kepada istri. Sama pembantu enggak, benar sama istri enggak, benar sama anak enggak, benar sama bapak enggak, benar sama ibu enggak, benar sama saudara enggak, benar. Neraka benar tuh manusia. Cuma ada orang yang baik kepada bapak ibunya, baik kepada anak dan istrinya, baik kepada pembantunya, cuman belum akur sama saudaranya. Tinggal nyempurnakan saja. Tinggal menyempurnakan, maka perlu disadari kekurangan kita. Sudahlah pulang dari tempat ini, ayo kita meraba-raba bagaimana urusan kita dengan sesama manusia yang mereka adalah umat Nabi Muhammad. Termasuk diantaranya kami berusaha untuk membangkitkan akhir-akhir ini Kita menolong saudara kita secara tidak langsung, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Dari bermacam-macam. Misalnya, contoh kecil saja, produk. Saya bicara tentang produk. Kalau saya harus membeli air, contohnya air, ini masalah keimanan, jangan main-main. Urusannya sepele. Dan itu ngalah-kalahkan sedekah yang besar. Air misalnya, air ada produknya Yahudi, produknya orang di luar Islam sana. Kemudian ada air milik saudara kita, lalu Anda cuek saja. Tidak memilih air yang produk saudara, maka ketahuilah, khawatir kita tidak cinta. Ada kekeroposan di dalam diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Urusan produk. Maka akhir-akhir ini kita akan menggalakkan apa? Sebab kami menemukan ada kaum muslimin yang produknya bagus, cuma gara-gara umat Islam tidak membeli produk mereka, akhirnya umat muslimin tambah hancur. Tidak bisa bangkit, karena kita lebih senang dengan produknya orang di luar Islam. Mulai dari susu, roti, makanan, dan sebagainya. Dan Anda jangan main-main. Anda jangan main-main. Kalau urusan ini urusan sepele. Misalnya kalau sudah ada susu produk saudara kita, saya akan ambil ini. Abalah. Biarpun saudara kita misalnya itu memusuhi kita, enggak penting. Yang penting dia adalah umat Nabi Muhammad. Ada program akhir yang perlu kita galakkan juga. Umat Islam membuat seperti yang dibuat oleh kaum di luar Islam. Harus buat. Dan kita sekarang mulai dari sarung yang buat orang di luar Islam. Kita memang tidak mengajari permusuhan kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam selagi mereka tidak musuhi kita, kita diperkenankan untuk jual beli dengan mereka. Akan tapi akan khususkan beberapa produk kaum yang memusuhi kaum muslimin. Itu haram kita membeli mereka, membeli produk itu. Dan kita harus tahu, air miliknya orang di luar Islam harganya 10.000. Miliknya orang Islam 11.000. Mestinya kalau kita punya iman, memilih milik saudara kita. Kenapa? Hitung-hitung kita nyumbang 1.000. Cuman karena enggak ada kesadaran yang semacam ini, lihat. Di rumah Anda itu yang Anda minum air apa, susu apa misalnya, produk apa. Tapi Buya, ini produknya orang kafir, dia menguasai kita, hampir tidak bisa. Yang tidak bisa, mungkin. Tapi yang masih bisa diganti, kenapa tidak? Akhir-akhir program daripada kawan-kawan, baik yang di Jakarta, di ini, ingin membuat toko-toko. Sebab ada beberapa toko-toko yang mereka adalah milik kelompok-kelompok yang memerangi kaum muslimin. Sehingga hendaknya kita serempak untuk tidak belanja di situ. Tapi bingung kita mengadakan untuk belanja. Belanja di mana? Kita membuat dong. Lagi-lagi di saat membuat, pengen buat toko. Ada teman-teman yang pengen buat toko. Atau anggap saja minimarket. Buya, sekarang yang bingung adalah produknya. Produknya. Maka di sebentar lagi akan dibuat Abimat. Abimat misalnya. Gimana produknya? Berusahalah produk. Jangan menjual produknya orang di luar Islam. Saya sampaikan dari majelis ini. Sebisa mungkin. Karena urusan makanan. Kecuali urusan barang-barang. Yang itu adalah untuk berperang, boleh. Jadi nanti, ini ada sedikit saya promosi, bicara tentang produk. Produk orang kafir boleh kita beli jika itu adalah untuk kekuatan Islam. Misalnya, beli senjata untuk berperang melawan musuh. Itu boleh. Ada tingkatan pertama, beli senjata. Jadi, bolehkah kita membeli senjata dari orang kafir untuk memerangi orang kafir? Ya tentu boleh. Tentunya orang kafir yang memerangi. Bukan orang kafir tetangga kita, bukan. Membeli senjata dari orang kafir untuk memerangi orang kafir yang memerangi kita, iya boleh. Loh, tapi kan produk orang kafir, iya, tapi untuk kekuatan kita boleh. Termasuk apa? Untuk bersaing dalam urusan bisnis misalnya, urusan alat-alat berat, membuat pabrik ini, membuat ini. Nah, pabriknya dari alat-alat jelek nggak bisa membuat barang yang bagus ya. Akhirnya kita harus beli pabrik apa? Mesin miliknya orang kafir, tapi untuk menghasilkan produk yang bagus untuk kaum muslimin, ya boleh. Tapi yang kami maksud adalah hal-hal yang sepele. Urusan sikat gigi, odol, sabun, dan sebagainya. Kalau ternyata kita masih memilih produk di luar Islam, maka ketahuilah khawatir iman kita sudah tidak ada. Ini produk apa ini? Saya tidak paham produk ini. Nah, ini harus perhatian. Ini contoh, urusan sepele. Termasuk nanti sekolah. Ini harus luas sekali Anda. Anda menyekolahkan anak di mana? Kadang-kadang Masya Allah sekolahnya sudah menghantarkan kepada kehinaan. Sudah begitu apa? Mahal lagi. Jadi mahal masuk neraka. Digemari ini. Mahal masuk neraka. Sekolah favorit, enggak ada sujudnya di situ. Bahkan mungkin labelnya adalah jelas bukan label Islam. Dan ini mengenaskan sekali. Ada di sebuah kota, dan itu sangat kenal. Di sebuah kota, sebuah sekolahan miliknya orang di luar Islam. Harganya mahal bayarannya sekolahnya. Ternyata apa? Setelah pulang sekolah dari anak-anak TK, SMP, SD yang menjemput siapa? Ibu-ibundanya yang pakai kerudung cantik-cantik, solehah-solehah. Ternyata anaknya sekolah di tempat yang semacam ini. Permasalahannya apa? Kurang sambung dengan Rasulullah. Sebetulnya menyekolahkan di tempat tersebut itu maknanya apa? Membantu juga syiar mereka, kemudian memberikan keuntungan kepada mereka dari banyak hal, mulai dari cateringnya, dari macamnya, mulai anaknya jajan di situ, macam-macam. Permasalahan kita kurang rindu. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan. Dari sinilah makanya para ulama terdahulu selalu membangun cinta. Tapi bukan cinta sekedar diucap, tapi cinta yang Anda terjemahkan dalam urusan Anda dengan umat Nabi Muhammad. Pengabdian Anda kepada umat Nabi Muhammad. Jika Anda belum bisa membantu umat Nabi Muhammad secara langsung, bantulah kepada mereka secara tidak langsung. Anda membantu secara langsung, memberi bantuan, uang, harta. Itu langsung. Yang tidak langsung adalah mungkin dia seorang pembeli, penjual pedagang. Jualan tempe saja, saya akan beli tetangga kita dan saudara kita. Urusan tempe. Mohon maaf, ini keimanan. Saya harus cuci baju di mana ini? Ada ini tidak sujud, ini orang bukan. Ini musik saya kepada saudara saya. Ini makna keimanan. Jangan dianggap sepele hal yang demikian ini. Lah, permasalahannya apa? Permasalahannya selama ini tidak pernah kita pikirkan untuk membantu umat Nabi Muhammad. Ini karena kita jarang berpikir tentang bagaimana membantu umat Nabi Muhammad, maka terjadilah hal-hal semacam itu. Kita senang. Baju pun kalau tidak baju merek-merek kafir, kita kadang-kadang tidak bisa. Termasuk anak-anak kita kadang-kadang susunya pun kalau tidak susu kafir, tidak bisa. Ini kan problem. Jadi lidah anak kita sudah lidah tidak benar. Kan? Tidak bisa sembuh kecuali obat ini. Tidak bisa senang kalau tidak susu ini. Astagfirullah. Kita latih dan harus kita latih. Kita biasakan. Cuma ingat, semuanya perlu proses. Dan proses ini daripada kesadaran. Kesadaran dalam hati kita. Saya tidak boleh belanja kecuali di tempat saudara saya itu. Karena apa? Demi kemajuan saudaraku sendiri. Mungkin kita tidak kenal dia. Bahkan mungkin dia memusuhi kita. Enggak penting. Tapi dia yang jelas umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita tidak sampai hari ini koreksi dari sini, maka khawatir kita dikagetkan di saat di alam barzah kita tidak punya cinta kepada Nabi. Karena apa? Kita tidak cinta kepada umat Nabi. Kemudian kalau sudah tidak punya cinta kepada Nabi, kita lihat di padang mahsyar kita akan kerepotan. Anda tahu padang mahsyar bagaimana mengerikan. Orang akan berbondong-bondong mencari Nabi, dan ketahuilah Nabi akan mengingkari jika di dunia tidak ada cinta kepada Nabi. Sholat kita akan tidak berguna lagi, ibadah kita tidak akan berguna lagi kalau hati kita tidak cinta secara sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, berbahagialah Anda jika diberi cinta kepada Nabi. Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi dikisahkan bahwasanya ini agar kita semangat dalam membangun cinta ini. Nanti pada Nabi itu ada namanya syafaat udhba. Syafaat udhba adalah syafaat yang diberikan oleh Allah kepada semua penghuni mahsyar yang berada di padang mahsyar. Jadi ceritanya di padang mahsyar itu nanti umat itu pada kehausan, pada lapar, pada bingung, pada ketakutan, berbondong-bondong kepada datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menolong, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Hiliran kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung sujud. Di saat umat minta kepada Rasulullah, ya wahai Nabi akhir zaman, mintalah kepada Allah agar diringankan keadaan kami di padang mahsyar. Nabi lihat, biarpun tahu ini banyak yang musuhi Nabi waktu di dunia, Nabi yang penuh kasih ditampakkan oleh Allah kemuliaannya di padang mahsyar. Nabi sujud. Di saat Nabi sujud, kemudian Nabi suruh mengangkat irfa' ra'sak. Sal tu'tuba syafa'tu syafa', angkatlah kepalamu dan mintalah apa saja kau akan dikasih. Dan Nabi minta diredakan keadaan mahsyar saat itu. Itulah namanya syafa'at uzma, syafa'at yang dirasakan oleh semua penghuni mahsyar. Kemudian Nabi sujud lagi. Ya inilah yang kedua inilah. Nabi sujud lagi dalam satu riwayat. Setelah Nabi sujud lagi, kemudian Nabi mengangkat kepala, disuruh mengangkat kepala. Irfa' ra'sak, sal tu'ta wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah apa saja kau akan dikasih. Nabi kemudian mengangkat kepala dan meminta, ya Allah, masukkan umatku ke surga. Kemudian Allah memerintahkan, suruh umatmu masuk surga ke sebelah kananmu itu, pintu surga yang ada di sebelah kananmu. Kemudian semua umat Nabi Muhammad masuk ke surga di sebelah kanannya. Dan itulah pecinta Nabi SAW. Dan Nabi, ini sampai ini syafaat khosoh. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada tersisa. Bahkan sampai Nabi nungguin. Nabi nungguin jangan sampai ada umat yang tertinggal. Siapa mereka yang digiring? Itulah orang yang di dunia punya kecintaan, yang ngaku umat Nabi Muhammad dengan hatinya, bukan dengan lidahnya. Tapi siapapun yang mengaku hanya dengan lidahnya saja, dengan spanduk gede, kemudian dengan bajunya ada tulisannya pecinta Nabi, kaosnya pecinta Nabi hanya di situ saja, tapi zalim kepada umat Nabi Muhammad, tidak cinta kepada umat Nabi Muhammad, awas, di saat di padang mahsyar nanti akan ketinggalan dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang pada berbondong-bondong lihat dibawa oleh Rasulullah, kemudian setelah itu meluncur ke surga dengan cepatnya, banyak orang yang tertinggal saat itu. Orang tertinggal, dan di saat tertinggal dari rombongan Nabi Muhammad, mereka sadar kalau Nabi semakin jauh, dan mereka bisa mengenali Nabi. Kita di padang mahsyar bisa melihat Nabi. Bagaimana kita tidak bisa melihat Nabi? Orang kafir pun bisa melihat Nabi. Akan tapi lihat, banyak di antara mereka melihat Nabi seperti saat kita di dunia melihat rembulan. Tidak bisa menjamah. Tidak bisa mendekat. Bagaimana Nabi tidak bisa dilihat? Karena Nabi lebih benderang daripada rembulan. Semua orang bisa melihat Rasulullah, dan tidak semua orang bisa mendekat kepada Rasulullah. Tapi yang bisa mendekat kepada Rasulullah, yang didekati oleh Rasulullah, yang dicari oleh Rasulullah, dan Rasulullah mencari, itu sama dengan tanda cinta yang ada di dalam hatinya, kemudian dibawa oleh rombongan Rasulullah meluncur ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, kaum wanitanya adalah dibimbing oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Nah, kemudian meluncurlah pengikut Nabi Muhammad. Semoga kita bersama rombongan ini. Amin. Dan anda para wanita bersama Sayyidat Fatimah Az-Zahra meluncur ke surga. Kemudian setelah itu ada orang yang tertinggal. Dan saat tertinggal mereka pada menjerit, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami. Nabi tidak menoleh. Ya Rasulullah tunggu kami. Tidak menoleh Nabi. Hingga terakhir, ya Rasulullah kami umatmu tunggu kami. Kemudian Nabi menoleh. Mana umatku? Kami ya Rasulullah. Bagaimana aku tahu kalau engkau umatku? Mereka pada berkata, kami dulu di dunia melakukan ini. Disebut kebaikan yang mulai dari ngerayakan ini, ngadakan ini disebut. Aku pernah punya majlis taklim, aku pernah punya pondok gede, pondok besar dan sebagainya. Semuanya mengajukan kepada Nabi bukti-bukti di dunia kalau mereka adalah umat Nabi Muhammad waktu di dunia. Tapi sayangnya, setelah mereka selesai mendatangkan hujah dengan lidahnya, Nabi menggeleng kepala, sebab Nabi tidak melihat ucapan. Nabi tidak hanya mendengar ucapan dan melihat lidahnya, tapi Nabi melihat hatinya. Setelah itu Nabi bergeleng, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini. Karena waktu di dunia kau tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Kemudian setelah itu Nabi berpaling lalu pergi meluncur ke surga, dan ditinggallah manusia-manusia yang di dunia mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku umat Nabi Muhammad. Meluncur ke surga dan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang tertinggal ini lihat, mereka di dunia mengaku umat Nabi Muhammad tapi zalim pada anaknya, disekolahkan di tempat yang benar, sama pembantunya enggak benar, sama orang-orang bermaksiat langsung merendahkan, tidak berusaha untuk menarik kepada kebaikan, sama suami enggak benar, sama istri enggak benar. Lah ini ketinggalan dari rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang tertinggal ada yang kecebur ke neraka langsung, ada yang di padang mahsyar ribuan tahun, pokoknya disiksa deh, tersiksa. Dan di saat mereka ditinggal oleh Rasulullah, mereka kebingungan sehingga mereka menyesal, kenapa aku di dunia dulu tidak mencintai Nabi dengan hatiku. Mereka memakan tangan mereka sendiri, menggigit jari mereka di tangan mereka dimakan sampai habis, hingga sampai kecebur ke neraka jahanam naudzubillah. Dan sekarang perlu koreksi, ibu bapak ini sejauh mana cinta kepada Nabi? Enggak usah nengok orang lain, urusanku saja. Aku bagaimana dengan istriku? Aku bagaimana dengan anakku? Bagaimana aku dengan pembantuku? Bagaimana aku? Sudah. Bagaimana aku dengan tetanggaku? Bagaimana aku dengan orang fakir? Bagaimana aku dengan orang-orang yang bejat itu? Bukan tegas kita merendahkan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang dengar suara ini dari kalangan preman, kalangan orang yang suka melakukan kejahatan, ketahuilah, datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad penuh kasih. Dan tantanglah kepada pecinta Nabi Muhammad. Gak usah ragu, hei preman. Gak usah lahu, hei penjahat. Gak usah ragu, hei koruptor. Gak usah ragu siapa pun yang suka melakukan kejahatan. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad penuh kasih. Dan datanglah kepada penerus Nabi Muhammad. Mereka sangat kasih. Mereka akan berlapang dada menerima anda, wahai orang-orang yang gak benar, wahai orang-orang yang bejat. Karena Nabi Muhammad dar rahmatan lil alamin, kasih sayang buat semesta, dan di dalam semesta anda termasuk di dalamnya. Semoga kita mendapatkan kasih sayang Nabi yang sesungguhnya. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga ini bahan koreksi ya. Koreksi sampai di rumah. Tidak cukup kita ngaku-ngaku cinta Nabi SAW. Tapi harus bagaimana hati kita dengan umat Nabi. Sederhana malam ini kesimpulannya. Ngaku cinta Nabi, tidak cukup kita baik kepada Nabi. Tapi ketahuilah, cinta Nabi diterjemahkan dengan baik kepada umat Nabi. Kalau Anda menyakiti umat Nabi, yang keropos adalah cinta Anda kepada Nabi. Jadi kalau ingin tahu kekeroposan cinta kita kepada Nabi, hitung sebanyak seberapa banyak kejahatanmu kepada umat Nabi. Enggak cukup dengan spanduk, ini enggak ada artinya. Spanduk, buku enggak ada, tapi hatimu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi lihat, untuk sekaligus untuk menumbuh suburkan cinta dan meraba-raba menilai adanya cinta dan tidak, lihat urusanmu dengan umat Nabi Muhammad. Selesai. Urusanmu dengan umat Nabi Muhammad. Kalau urusanmu dengan umat Nabi Muhammad benar dan baik, maka ketahuilah itu tanda cinta yang luar biasa. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Malam ini tidak ada tanya jawab karena malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis mingguan bulanan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di bulan-bulan yang akan datang insyaallah. Dan jangan lupa, di pesantren ini ada beberapa program, program pondok pesantren, tahfidzul Quran, kemudian juga tafaqquh fiddin untuk kelas dewasa, menuntut ilmu syariat. Kemudian juga dibuka SMP, juga ada SD, dan insya Allah ini akan ditangani oleh para pejuang-pejuang yang serius dalam hal ini. Akan tapi semuanya terbatas karena tempatnya juga sangat terbatas, maka pendaftarannya pun juga dibatasi waktunya dan juga dengan seleksi. Tapi juga kami informasikan kepada siapapun yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, program Al-Bahjah ingin kami hadirkan di mana-mana. Mungkin Anda yang mendengar suara ini di luar kota Tulungagung, lalu Anda punya potensi untuk membangun. Mungkin Anda punya tanah, saya punya tanah lebar, saya punya bangunan, saya punya begini. Ayo kita bisa berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Makanya termasuk ngurusi pondok pesantren, ngurusi majlis, ini termasuk bentuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad, tanda cinta kepada Rasulullah. Maka kami seru kepada siapa pun yang diberi oleh Allah kekayaan, kalau hanya Anda tumbuh akan berakhir kisah itu. Tapi kalau Anda buat program untuk Rasulullah, akan menjadi sebab Anda meluncur mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami suarakan dimanapun Anda berada yang punya kesempatan untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad, mendirikan pondok pesantren, membuat sekolah-sekolah Islam, media radio, televisi dan yang lainnya. Ayo kita bareng-bareng. Al-Bahjah sudah kita berusaha kumpulkan beberapa orang yang berusaha untuk bisa membantu kita untuk mengadakan sekolah, pondok, media-media dan yang lainnya. Dan setelah itu apa? Kita siap untuk menuju Rasulullah dengan perjuangan itu. Kita perlu setiap kabupaten. Di ini sudah ada Tulungagung. Perlu digedekan lagi Tulungagung. Nanti ada Blitar, barangkali ada orang Blitar yang ingin selamat Rasulullah agar nunggu kita. Ayo kita berjuang. Yang di Tulungagung, yang di Kediri, ayo. Ada berapa tanah? Berapa hektar? Saya bisa bangun, saya punya tanah berapa miliar, bangun saja. Nanti yang mendatangkan siswa adalah tugas para ustaz untuk promosi tentang surga ini, tentang taman surga ini. Intinya ayo bergabung malam hari ini, bergabung dengan program kemuliaan. Dan juga di antaranya lain lagi yang sering kami lakukan di akhir-akhir ini, promo kemuliaan. Saya ingin bahwasanya antara kita ini tidak cukup antara hubungan antara penghadiri majlis dan yang mengadakan majlis. Kami ingin Anda sebagai penyelenggara, jangan sekedar menjadi hadirin. Kalau Anda sebagai orang yang hadir, pahala Anda satu orang yang hadir, dan itu istimewa dan itu bagus. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara majlis ini, penyelenggara pondok, maka sebanyak yang hadir ini pahalanya masuk rekening pahala Anda nanti di akhirat. Maka kami himbau agar mereka menjadi, agar Anda hadirin hadirat ini menjadi pendukung dakwah secara aktif, sehingga mati pun ternyata masih ngalir. Bagaimana caranya? Di sini ada program pondok pesantren. Anda hendaknya bergabung dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, kalau punya harta, dengan harta Anda, yang punya jabatan, dengan jabatan Anda bergabung. Sampai begitu rindunya kami menarik orang agar bisa bergabung, macam-macam. Sesaat kami bicara, ayo barang rongsok berikan kepada kami. Ya kok barang rongsok? Sudahlah, biarin barang rongsok. Barang rongsok kan barang yang paling tidak berarti di rumah kita. Hilang pun tidak dicari kan? Jadi ikhlasnya gampang barang rongsok. Jadi saya mengajak barang rongsok. Ya kok barang rongsok? Gak penting burak barangnya. Yang penting hatinya di saat menyerahkan barang rongsok, berarti dia adalah ada sambung dengan pondok pesantren. Kalau sudah dia ngasih barang rongsok ke pondok pesantren, biarpun panci bolong, berarti hatinya kan sudah kebuka untuk kita. Insya Allah kalau dipamerin dengan program dakwah akan masuk. Hadir pengajian mau. Dikasih CD bakal denger. Biarpun panci bolong. Terakhir kami serukan, hendaknya Anda mendaftar menjadi donatur resmi, rutin, setiap bulan sekali. Biarpun hanya 1.000 rupiah. Uya, 1.000 dapat apa? Jangan ngomong 1.000 dapat apa. 1.000 berkah bisa dapat banyak. 1.000 keberatan enggak misalnya. 1.000 per bulan. seharinya berapa? Bingung nampung seharinya. Biar jadi 1000, 70 rupiah. Berapa sehari? 30 rupiah. Repot cari 30 rupiah. Kok 1000? Bukan. Yang penting adalah Anda sambung. Sampai di mana Anda pergi, Anda setiap akhir bulan ingat, oh saya harus menyumbang ke Al-Bahjah 1000 rupiah. Sehingga apa? Mau tidak mau akan dirasakan oleh hatinya. Di saat berkembangnya pondok, dia merasa memiliki. Tidak akan tertanam kebencian di dalam hatinya, percaya. Kalau sudah hatinya tidak benci, oh inilah makna kecintaan yang sesungguhnya. Menjadi sebab nanti bisa bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa program, termasuk banyak program yang di sini. Mulai dari program-program, hendaknya ada Anda mengambil. Termasuk di antara ada BMT, di Al-Bahjah. Kemudian ada kita buka ABMAT. Kemudian macam-macam. Ya kok buat program yang banyak itu untuk apa sih? Kan biasanya kalau kiai buat pondok satu saja. Kiai yang buat pondok istimewa mencetak ulama. Menjaring dengan cara itu. Akan tapi kata guru kami, buatlah jaring sebanyak-banyaknya. Saya disuruh oleh guru saya buat jaring sebanyak-banyaknya. Jaring pondok, jaring media dakwah, jaring ABMAT, jaring travel, jaring nih. Kenapa? Setiap yang masuk jaring ini dibawa kepada Allah dan Rasulnya. Yang dagang, yang belanja pun hendaknya kenal Allah. Yang mau umrah menjadi kenal Allah. Yang ikut BMT kenal Allah. Maka kita buat jaring sebanyak-banyaknya. Tidak tahu ini masuknya lewat mana. Pokoknya nyampe kepada Allah. Kan begitu. Sehingga macam-macam, tidak usah bingung. Sebagian teman-teman bilang, kok Buya programnya macam-macam. Belum beres ini buat program baru lagi. Kalau perlu 1000 program, 2000 program. Sebab setiap program ada pejuangnya. Jangan khawatir, insya Allah. Ini saja yang kami serukan kepada semuanya. Jangan ragu Anda, kalau perlu mendaftar di Al-Bahjah sini. Saya daftar Buya, ingin membantu Al-Bahjah sebulan 1000 rupiah. Saya tambah lagi, saya ajari lagi, lebih sempurna lagi. Anak Anda, jangan yang sedekah hanya bapaknya. Ajari anak Anda agar kenal kemuliaan. Kalau sudah Anda kenalkan anak Anda kepada kemuliaan, mudah anak Anda mencari kemuliaan. Contoh, anak Anda sehari berapa misalnya? 3000 per hari uang sakunya. Maka ajari anak Anda. Wahai anakku, jangan dihabiskan semuanya ya. 100 rupiah minta kembali kepada tukang apa itu? Tukang cilok atau tukang apa itu? Minta 100 rupiah setiap hari. Untuk apa Umi? Agar kamu bisa nyumbang di pondok atau nyumbang di masjid, nyumbang di... Oh gitu Umi, iya. Setiap hari 100. Tanpa sadar, 30 hari berapa? 3000. Tapi dia merasa berjuang, dan itu pendidikan. Biarpun sekecil apapun, ketahuilah itu menjadikan anak kita rindu kemuliaan. Jadi Anda perlu mengajari, kalau anaknya 5, 3000 kali 5. Berapa? 15.000, lumayan. Tapi ringan, ini loh manajemen selamat itu kayak begitu. Ajari anak Anda, jangan Anda saja, kecil saja, tapi rutin. Intinya bukan duitnya. Dan kami selalu sampaikan kepada siapapun, sebelum Anda bantu pun Al-Bahjah sudah ada. Di saat Anda membantu, Al-Bahjah semakin besar insya Allah. Tapi Al-Bahjah berjaya, dakwah Islam Al-Bahjah bagian daripada Islam. Akan tetapi Islam tetap berjaya biarpun tidak ada Anda. Kata Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Akan tapi hendaknya Anda ikut berjuang dalam Islam agar Anda berjaya. Kalau ada orang kaya di sini, ketahuilah Islam akan berjaya biarpun Anda tidak nyumbang sedikit pun kepada Islam. Percaya? Hei orang kaya yang ada di sini misalnya, kalaupun Anda menjadi orang yang paling pelit di dunia, maka tidak akan mengurangi kejayaan Islam. Islam tidak butuh dengan kekayaan Anda. Tapi yang kami inginkan adalah yang diberi oleh Allah kekayaan, ingat, jadikan kekayaanmu itu untuk meluncur menuju Rasulullah. Baru hebat Anda. Tapi biarpun ada orang pelit semua, saat dunia ini orang kok pelit semua, Islam tidak akan kurang. Islam tidak akan kurang, akan tapi yang kami rindukan adalah jika saya melihat seorang pejabat bersama kami, jadilah pejabat ahli surga. Kalau Anda melihat orang kaya, jadilah orang saya ahli surga. Kami rindu untuk membawa kepada kemuliaan. Baik, ini saja bergabung ya semuanya insyaallah yang mendengar suara ini. Saya punya tanah 10 hektar, beri ayo untuk dakwah, jangan ragu. Saya punya bangunan, ayo saya punya ini, ayo buat program macam-macam. Siapa yang ngajar? Yang ngajar kita yang ngurus nanti. Kita akan datang beberapa ustaz. Kita perlu berkembang, kita perlu semangat. Kita harus terus ada kemajuan. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Unsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumrina wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berkumpul di sini dan Engkau Maha tahu tentang perkumpulan ini. Ya Allah, kami berucap dengan lidah kami, ya Allah, bahwasanya malam ini adalah malam cinta Rasul, ya Allah. Maka kami mohon seperti Engkau mudahkan lidah kami berucap tentang cinta Rasul, maka kami mohon berikan kepada hati kami cinta Rasul yang sesungguhnya. Ya Allah, seperti Kau mudahkan cinta lidah kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jadikan ya Allah mudahkan hati kami untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu, ya Allah, kami meminta, ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad jika tidak Kau pilih hati kami untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk berkhidmat untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jauhkan kami dari dendam kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, aniaya, menyakiti kami, menggunjing kami dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon, ya Allah, jangan Kau hukum mereka, ya Allah. Sebesar apapun kejahatan mereka kepada kami, kami sungguh tidak rela jika mereka Kau hukum, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran, ya Allah. Berikan kesadaran dan hentikan dari kedzaliman itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi sebab kami semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pemimpin yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, siapapun pemimpin kami hari ini, saat ini kami mohon, ya Allah, jika mereka yang semula tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon, ya Allah, perkenalkan hatinya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh Kau Maha Kuasa. Engkau lah yang pernah, ya Allah, mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab yang semula sangat memusuhi dan membenci Rasulullah. Akan tetapi setelah itu mereka Engkau bawa dalam kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga menjadi pembela kekasih-Mu Nabi Muhammad, menjadi pecinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, seperti Khalid bin Walid sebelum saat beriya adalah musuh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Khalid bin Walid selalu memusuhi kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi setelah Kau ambil hatinya menjadi pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga ia menjadi pembela kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun yang memimpin kami, ya Allah, jika mereka adalah hamba-hamba yang tidak kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jadikan mereka Khalid bin Walid zaman ini, jadikan mereka Umar bin Khattab zaman ini, ya Allah, ya Allah, hanya kepada-Mu kami mengadu, ya Allah, dengan kelemahan kami, ya Allah. Ya Allah, pemimpin kami, ya Allah, jika mereka orang baik, ya Allah, tambah kebaikannya. Jika mereka orang jahat, hentikan kejahatannya, ya Allah. Negeri ini, ya Allah, jaga, ya Allah, persatuan dan kesatuan negeri ini, ya Allah. Jangan sampai ada pertumpahan darah di negeri ini, ya Allah. Ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, yang memimpin negeri ini, ya Allah, yang memimpin negeri ini, ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Dan kami mohon maaf, ya Allah, kami pun jarang berdoa seperti ini, ya Allah. Jangan Kau hukum kami karena keterlambatan kami dalam memohon ini, ya Allah. Kami mohon, wahai Zat yang Maha Kuasa, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka, ya Allah. Dan semua pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jika ada di antara orang tua yang hadir di sini telah salah mendidik anak-anak mereka, jangan Kau hukum mereka, akan tapi kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhoi. Mudahkan para orang tua ini untuk mendidik anak-anak mereka, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir rizkinya masih haram, masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Dan ganti dengan yang halal, lebih bersih, lebih banyak dan lebih berkah, ya Allah. Jangan biarkan mereka yang sudah menghadiri majlis mulia ini, jangan Kau biarkan mereka terus larut dalam keharaman. Sungguh kami tidak rela jika ada satu dari yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini lalu mereka berada di kubang kehinaan keharaman. Sungguh kami tidak rela. Wahai Dzat yang Maha Kuasa, ya Allah, wujudkan keindahan rumah dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jangan sampai ada percecokan, permusuhan di rumah tangga kami, ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang menyaksikan atau yang mendengar suara ini, suami istri yang sering cekcok, bermusuhan, berselisih paham, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari pertentangan dan permusuhan ya Allah. Yang belum menikah kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini atau yang hadir di sini, di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jika ada di antara mereka ya Allah, orang yang sering mabuk yang mendengar suara ini, yang di dalam tempat ini atau di luar sana, yang sering mabuk atau terpeleset dalam zina, kami mohon ya Allah, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, sungguh kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum lalu kau siksa dan kau siksa, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Siapun ya Allah yang bejat dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang mendengar suara ini, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka dan kami semua ya Allah. Kesalahan kami, dosa-dosa kami, ya Allah ampuni kami. Dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut masuk alam barzahmu membawa dosa. Kami takut di alam barzah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian di antara kami para ustaz, di antara kami para pedagang ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada siapapun. Maka kami mohon makmurkan majlis para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan majlis mereka dengan orang-orang ahli surga ya Allah. Makmurkan majlis mereka dengan kemuliaan ya Allah. Makmurkan majlis-majlis itu ya Allah. Yang saat ini majlis itu ada di hati kami, kami sebut dengan hati kami. Yang itu ya Allah yang makmurkan dengan orang-orang soleh ya Allah. Dan jadikan itu majlis-majlis di dunia dan di akhirat ya Allah. Hingga kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, bencikan hati kami kepada segala dosa dan kemungkaran. Jauhkan hati kami dari segala kehinaan ya Allah. Bencikan kepada segala kehinaan. Maka kami mohon jauhkan kami ya Allah dan anak keturunan kami di zaman ini ya Allah, zaman yang rusak ini. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Zaman-zaman rusak sebab pembangkit syahwat ada di sana sini. Ada televisi, ada internet, ada bermacam-macam ya Allah. Sebab bangkitnya syahwat anak-anak kami, keluarga kami. Maka kami mohon jaga mereka ya Allah, jauhkan kami dan mereka dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka hambamu ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, beri kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka. Berikan kesadaran, tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia dan tidak terhinakan, dan di akhirat tidak kau hukum. Dan ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Siapapun yang pernah terpleset, bencikan kepada zina, ampuni dan tutup aib mereka ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus berlarut dalam kehinaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami ke sunnah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dengan hati kami ya Allah. Ya Allah, alangkah banyaknya sunnah yang aku fahami dengan akal kami. Tapi hati kami belum mengerti, ya Allah. Kami ingin faham dengan hati kami sehingga kami mudah untuk menjalankan, mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk berkhidmah untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua, ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di acara ini atau di pondok ini, di majlis ini atau di program kami semua, berikan kepada semua mereka ketulusan ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka yang berjuang bersama kami ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan jadikan itu sebab mereka mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan apa yang mereka lakukan dari perjuangan mereka itu sebab mereka bisa bersanding kelak dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirimkan bersama kami, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, jangan sampai ada yang kau tinggal dari semua yang ada di sini. Ya Allah, yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar suara ini, jangan sampai satu pun kau tinggal. Ya Allah, jadikan mereka pejuang yang sesungguhnya, pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul, dan jadikan, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Hasan. Al-Fatihah. Nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikal mulk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Walin amin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.